Dulur iku lek adoh mambu wangi, lek cedak mambu tai. Kok batang. Yo iya padha ineno lho, Bro. Dadi dulur iku lek adoh ambu wangi, lek parek ambu tai. Lek adoh ngangeni, lek parek nyebeli. Wong dulur iku koyok bal. Bal iku lek adoh diapakno? Diuber, digodak, bareng wis parek diapakno? Tendang. Yo ngono iku dulur. Koyok bal, ana bal kok kempes, ya disebul. Gak mentolo rek duwe dulur nang kempes. Sebul, tapi bareng wis melentu diapakno? Wis ngono iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bululawang, dari mustasyar syuriah tanfidhiyah berikut banom-banomnya, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, segenap pengurus SMP dan SMK NU Bululawang, pala dan majelis asatid dari SMP dan SMK NU Bululawang, para alumni, adik-adik, siswa-siswi, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, terus berkhidmah kepada para ulama, mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membentengi kedaulatan negara dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Adik-adik santri, bapak, ibu, para jamaah sekalian, terselenggaranya majelis mulia hari ini dihadiri oleh ribuan jamaah. Ini membuktikan bahwa NU makin dikenal dan makin terkenal. Sak donya kenal NU. Kula lek ten luar negeri, ten gene bandara-bandara internasional niku wonten tulisan NU smoking. Ten bandara Korea Selatan ono tulisane NU smoking. ning bandara Jepang ono tulisane NO smoking, ning bandara Belanda ono tulisane NO smoking. Ini membuktikan bahwa NU makin syiar, NU makin ma'ruf, NU makin masyhur, mugo-mugo tambah barokah. Nah, di awal berdirinya Jam'iyah Ad-Diniyah Wajtima'iyah ini, para kiai bermusyawarah ingin membentuk sebuah organisasi sebagai tindak lanjut dari Komite Hijaz karena maraknya paham Wahabi yang membahayakan. Apa nama organisasi yang akan dibentuk ini? Apakah dikasih nama Nahdul Ulama atau Nuhudul Ulama atau ngerti lek ana wong manis nduk kene Nahdlatul Ulama. Dalam musyawarah itu sebagian kiai mengusulkan Nahdul Ulama, sebagian yang lain usul jangan Nahdul Ulama, kurang mantep, sing mantep Nuhudul Ulama. Soale nek nuhud iku cangkem kan ketok warek. Nuhud. Salah seorang kiai alim, Mbah Yai Alwi Abdul Aziz, melalui istikharah berkali-kali mendapatkan petunjuk dari Allah, mengusulkan nama jangan Nahdul Ulama, jangan Nuhudul Ulama, tapi kasih nama Nahdlatul Ulama. Sebab menurut ilmu sarab, bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya syaraf, lafadz Nahdun itu artinya bangkit, tapi masih terterai-berai. Bahasa Jepangnya perenco-perenco. Bangkit, tapi berserakan, berantakan. Sedangkan lafad nuhud, itu artinya bangkit serentak, tapi belum terarah. Arahnya enggak jelas. Ini dalam bahasa Jepangnya, dondop-dondop. Kalau Nahdlatun itu artinya bangkit serentak, terarah, bersama-sama dan bekerja sama menuju Islam rahmatan lil alamin ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Itu Nahdlatun. Nah, kemudian gandengane Nahdlatun niki Nahdlatun titik-titik. Soale niki susunan idhofah. Baru ada mudhofnya, belum ada mudhof ilaihnya. Wis gak ngerti yo wis pokoke ngene-ngene. Apa kok ana idhofah, ana mudhof ilaih? Wong ngajine wong NU yo ngene iki. Beda karo liyane NU, Al-Qur'an surat kesekian ayat kesekian menyatakan modalnya terjemahan tok. Wesane ceramah tok endi-endi, makane ngawur. Bingung no wong. Lha nek ulama-ulama NU mesti diurai secara detail, sanadnya dari sini, terus dasarnya begini, begini, begini, jelas. Iki digawe Nahdlatul apa? Apakah Nahdlatul Ummah, kok koyok jenenge partai, atau Nahdlatul Umek, atau Nahdlatul Uring-uringan, atau Nahdlatul Urunan? Ringkes cerita, para kiai menyepakati Nahdlatul ulama. Kenapa dipilih kata ulama? Sebab ulama adalah pilar perkembangan Islam di Indonesia yang dibawa oleh para wali hattal an sampai saat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian siapakah ulama itu? Keorganisasi kemasyarakatan dan keagamaan ini dikasih nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para alim, kebangkitan ulama. Jamaah sekalian, dalam trufanitas kefigurannya, ya cek rada gaya titik bahasane. Nang sekolahan kok. Ya kudu rada gaya ngono, tapi kudu hati-hati ngomong zaman saiki. Kepleset titik bahaya. Padahal niku kadang-kadang ya, kadang-kadang yang diucapkan itu enggak sama dengan kata hati. Karpe hati gak ngono, tapi lesane keceplosan ngomong ngono. Niku nek zaman saiki bahaya. Iku padahal sabkul lisan, kepleset omongan. Misale nek tenggene tulisan ya sabkul kolam, salah tulis. Lek majalah, koran salah cetak, ngene iku lho. Saiki sok rame. Rame. Malah langsung viral. Nusa niki kepengin viral gampang. Soalnya teknologi wis canggih. HP wis Android kabeh. Lep lep lep lep lep langsung. Makanya kula sakniki lek ana wong viral viral viral wis gak heran blas. Aku wis tahu. Bahkan Anwar Zahid iku ket mulai zaman HP jadul, HP ungkal lho. Wis viral gurung ana wong sing viral-viral ya Anwar Zahid wis viral disian. Padahal iku HP sik ungkal lho, melalui bluetooth bluetooth bluetooth. Lho wangel zaman semono iso viral ni wangel. Lah nek saiki kepengin viral gampang. Sampean mung gawa panggung, aku kaplokono langsung viral sampean. Ulama itu dalam trufanitas kefigurannya satu rijalul ummah. Tirukan sama-sama. Nah, dalam bahasa kerennya community leader bareng. Community lemper. Mimpin umat, ngemong umat. Itu enggak mudah, mimpin masyarakat itu sulit. Gampangan mimpin santri. Kalau saya misalnya diserai pondok pesantren dengan jumlah santri 5.000, gampang, santri 5.000, kiainya satu. Iki santri 5.000 mesti nurut kabeh nang kiaine. Kiaine ngongkon ngetan, santri 5.000 ngetan kabeh, walaupun kapolsek ngongkon ngidul gak kira direken. Izin komandan. Lho santri iki ngono jok macam-macam ambek santri. Ketoke meneng tapi aja atik diotek-otek. Wis kadung ngamuk mbrot hancur kabeh. Lho peristiwa 10 November Surabaya, sapa sing mateni Jenderal Malabi pimpinane Sekutu? Santri duduk polisi. Duduk tentara. Lho saya tahu sendiri pas nonton filme iku. Dadi lho film itu kan fakta sejarah. Ojo ditontok kelemar-kelemere, santri itu manusia serba siap. Pulang dari pesantren dadi opo ae siap. Dadi tani siap, dadi dagang siap, dadi tentara, dadi polisi siap, dadi pejabat siap, kon khutbah siap, ono acara seremonial kon sambutan siap, kon selawatan siap, kon ngimami salat jamaah siap, mimpin tahlilan, yasinan, manaqiban, istighosahan siap. Mungkin ngentek no donya ni moro tua yang siap kok. Tapi mimpin masyarakat itu repot. Jangankan orang sekecamatan ngarah no wong sak mini gila yang bersangel. Yono sikit mau kita metenteng nyawang aku. Tapi gak mudeng ngomonganku. Oleh gaya itu, karena dia gak merhatiin kata-kata aku, ngebayangin. Lha nek mbayangno gak tepak, ndan yo aku dadi bojone wong iku. ono, pokoknya wonge gak kudung kuning. Dari tadi itu tatapan matanya ke aku gimana gitu. Aku sampai salah tingkah dibuatnya. Udah jangan gitu dong kalau mandang aku. Ya ono sing gayane tolak-tolek kaya gak ngatekno. Tapi walaupun begitu yo gak paham blas. Makanya rijalul ummah mimpin masyarakat itu kudu menyelami bagaimana karakter masyarakat itu. Sehingga antara kiai dan kiai kadang-kadang gaya berdakwahnya berbeda. Kiai kota dan kiai desa itu gaya dakwahnya beda karena masyarakat yang dihadapi berbeda. Nenek kiai ten gene desa-desa niku sing dihadapi masyarakat desa paling pertanyaane yai zakate gabah niku pinten. Yai salat subuh niku sing leres ndamel kunut napa mboten. Lami ngono to. Beda dengan masyarakat kota yang sudah makin modern, pemikirannya lebih maju. Pertanyaannya kadang-kadang modern. Kiai gimana hukumnya nikah lewat internet? Kiainya jawab, ya enggak apa-apa. Tapi karena nikahnya lewat internet, maka jimaknya juga harus lewat internet. Gimana caranya? Download. Mungkin kiai ku lek pertanyaanmu genah, jawabannya genah. Lek pertanyaanmu gregetno, jawabane kiai luwih gregetno meneh. Kadang pertanyaan gimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Dijawab, tergantung. Lek nduk pemean gak apa-apa. Lek pas dinggo yo gak oleh. Mimpin masyarakat Indonesia yang mantan Hindu, Buddha, kelenek, kelenek iki bangsane, yang ini pelet, nyiroro kidul, nyiroro tengah, nyiroro wetan, nyiroro pojokan, mak lampir gerandong wa'alali wa'aswabi ajumain itu. Sehingga memadukan antara sunnah profetis, apa nah ini, yang disebut dengan syariah, dipadukan dengan adat isti, kok isti'anah? Adat isti'adat. Coba, pendekatan persuasif. Kanjeng Sunan Derajat leh mulangi santrine. Leh, awakmu aja nganti kalah karo kodhok. Maksudnya dos pundi kiai? Lah, kodhok wae maca Quran, maso awakmu ra maca Quran. Pundi wonten kodhok maca Quran? Kae rungokne kae nang Blumbang kae. Mari udan nang Blumbang ana kodhok disulap karo Kanjeng Sunan. Maca Quran. La in syakartum la azidannakum wala in kafar. Nu kodhoke ngalih mrene. Sing gak pati iso ngaji yo. Kul in kuntum kul in kuntum kul in kuntum. Jare Sunan Giri, ojo kalah karo tawon. Tawon selalu berzikir setiap saat, menyebut asma Allah. Napa nggih to Kanjeng Sunan Giri? Rungokne. Tawon mabur kuwi ora kok gremeng nying nying nying nying nying nying nying nying. Ora dengar dengan seksama. Dia berzikir, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Gak percaya nyekelo siji tempelno kupingmu. Engkau lah metu dikir, ya Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh makhluk langit dan bumi bertasbih mensucikan Allah. Dia itu diekspresikan oleh bebek. Kerungumu bebek ameng. Iku maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak ngandel ya wis. Kok kalah karo sapi? Sapi oleh kenikmatane syukur, dikei ngombe, dikei mangan, langsung hamdalah. Alhamdulillah. Sapa ngomong persis? Makasih. Tanamkan jiwa nasionalis melalui ajaran tahlilan. Wong tahlilan ki nasionalis, pancasilais. Niki mun sering kula aturno. Coba Pancasila itu diekspresikan melalui tahlil. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Nah wong tahlilan niku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ketuhanan yang maha esa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang tahlilan ini betul-betul kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Adil, iya, diperlakukan sama. Beradab, jelas. Etika, beradab. Akhlaknya api-api. Pakaiannya nutup aurat, berukut-berukut. Tidak ada ibu-ibu jamaah tahlil, gak BH, tidak ada. Temunya salaman, guyu, rangkul-rangkulan. Maka makin banyak tahlilan-tahlilan, jamaah tahlil, jamaah tahlil, jamaah tahlil. Demi Allah, Indonesia akan makin kompak, Indonesia akan makin bersatu. Makane lek ade ana sing ngarani tahlilan syirik, tahlilan bid'ah, tolong aja dirungokno. Wong ngono iku ngopine kurang adoh. Takonono, apa yang melarang? Mana sisi jeleknya? Gak kira nemu dekne. Ya wis padha meneng e. Lho eleke tahlilan niku nandi? Sisi jeleknya di mana? Gak kira nemu dekne. Paling e bantane pokoke gak oleh. Ya ngono tok, pokoke gak oleh. Tiga, persatuan Indonesia. Wong tahlilan niku bersatu koyo malam ini bersatu ngumpul dadi siji. Gak ono tahlilan wong pitu kok siji nang bulu lawang, siji nang pagak, siji nang pakis, gak kira. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Sapa sing mimpin? Hikmat Al Mukarrom Kiai Haji. Sapa ngono? Gak ono begenggek ngimami tahlil gak ono. Cara yang keempat, tahlil bersama yang akan dipimpin oleh seorang germo gak ono. Mesti Al Mukarrom sapa ngono. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wong tahlil iki nggone musyawarah. Lek ana persoalan apa engko dimusyawarahno bareng. Pas tahlilan niku perwakilan. Iya, lek undangan hajatan tahlilan ya perwakilan sak keluarga satu yang berangkat. Perwakilan. Budal kabeh bangkrut sing duwe gawe. Lima, keadilan berkat bagi seluruh rakyat yang diundang. Makanya satu-satunya negara di dunia yang agama penduduknya berubah menjadi Islam tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan penting. Suwene nek keplok. Islam masuk ke Rusia melalui perang. Islam masuk ke Spanyol melalui perang. Islam masuk ke Timur Tengah melalui perang. Tapi Indonesia tidak. Melalui akulturasi budaya. Iki hebatnya para wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham betul. Karena masyarakat Indonesia beda dengan masyarakat Arab. Maka gaya berdakwah di Indonesia harus beda dengan gaya berdakwah di Arab. Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Beda daerah, beda tradisi. Aku lek ning daerah Bojonegoro ceramah, suguhane ngombe gak cuma ngene iki tok. Mau macam-macam ngono, biasane ono klopo barang wis macam-macam lah. Cuma adate bulu lawang kan cuma ngene tok, ya wis. Lho emang ini budaya sini kok. Lho, ngapunten nggih. Kalau bangsa Arab itu kan mantan Yahudi, mantan Nasrani. Bangsa Indonesia mantan Hindu, mantan Buddha. Maka gaya berdakwahnya harus berbeda. Ini kadang-kadang orang yang salah dalam mencontoh dan meneladani Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Uhibbul arabiyyata li thalathin, li anni wulitu fil arab, li anna lughatal Qur'an lughatul arabiyyah, li anna lughatu ahli jannah lughatul arabiyyah." Gak ngerti ya wis. Engket biyen yo gak ngerti ae kok. Yo, aku mencintai Arab kata Rasulullah karena tiga hal. Satu, karena aku dilahirkan di Arab. Dua, karena bahasa Al-Qur'an bahasa Arab. Tiga, karena bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Ini poin yang pertama, pelajaran yang luar biasa buat kita bangsa Indonesia. Kalau Rasulullah berprinsip aku mencintai Arab karena aku dilahirkan di Arab, kita sebagai bangsa Indonesia juga harus punya prinsip aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia. Maka mencintai Indonesia bagian dari ibadah. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah jihad besar di negeri ini. Iki aslinya tugasnya Kapolsek loh, iki aslinya. Cuma aku sing nyampe no dene gak iso model koyo ngene iki. Dadi wayahe Kapolsek nambahi wayahe. Ngopo tak rungokno Kapolsek kok sambutane glendeh koyo gak semangat blas. Polisi semangat ngono lho, Dan. Karena bahayanya narkoba ini. Semangat ngono lho. Tapi subhanallah, beliau selalu hadir di majelis-majelis pengajian. Dongakno sebentar lagi melati dua di pundaknya. Iku ana syaraté, nambahi sangu kiai. Syaraté. Lek gak nambahi yang mudun dadi bribka maneh. Dadi sampeyan nyontoh Kanjeng Nabi iki nyontoh apane? Akhlake. Jok salah. Kongko nyontoh wajahe, gak kira iso Kanjeng Nabi gak wanteng sempurna rupamu ngono. Nyontoh postur tubuhnya, Rasulullah tegap, gagah, perkasa, gentle, keren. Lo potongamu sayek-sayek. Bukan itu, yang dicontoh adalah akhlak dan kepribadiannya, jok salah. Kanjeng Nabi ngingu jenggot berarti sunnah. Yo, mufakat, emang ngingu jenggot itu sunnah. Tapi nek kanggo sampeyan nonton-nonton, pantes tegak. Wong Arab itu jenggotnya ketel bro. Jadi lek dirawat, dirapikan, tambah gagah, tambah keren, tambah ganteng. Lah jenggotmu mek pitu. Mbok ingu keterak angin malah korat karet guyokno wong. Dikek mangan ana upoe nyentel. Ngapunten. Nih, ngene iki mengko gak seneng kok ngawur iku, ngawur iku. Ya gak kok ngawur ya apa? Aku lak ngarani ngingu jenggot sunah. Iya sunah anjane. Sopo sing ngomong gak? Ngono. Nek aku elek. Terus Rasulullah kalau kurban yang disembelih unta. Iya. Karena di Arab binatang yang besar, dagingnya banyak dan halal itu unta. Rasulullah kurban dengan kurban yang terbaik. Di Arab kewan sing gede dagingnya akeh, halal iku unta. Lah nek ning bulu lawang ya sapi. Kewan sing gede dagingnya akeh halal. Aja maksa-maksa. Rasulullah yang disembelih kan unta, berarti kurban paling afdol unta, harus unta. Metenteng wong bulu lawang kurban nyembelih unta, yakin ditangkap polisi mlebu penjara. Lah tekan ndi oleh unta, oleh gak nyolong teko kebun binatang kon. Ngono lho, Bro. Paham mboten? Dalam berpakaian juga begitu. Rasulullah pakai jubah, pakai sorban. Ya, ukuran undang-undang dalam berpakaian itu satu, nutup aurat. Dua, sopan. Tiga, suci. Soal model, terserah. Tak karepmu modele. Sing penting nutup aurat, sopan, suci. Model terserah. Lho Rasulullah kok pakai jubah, pakai sorban? Itu bukti bahwa Rasulullah menghargai budaya lokal. Karena Rasulullah hidup di Arab. Menghargai budaya Arab. Bangsa Arab itu pakaiannya jubah, sorban. Maka Rasulullah pakai jubah, pakai sorban. Ingat, yang pakai jubah, pakai sorban bukan hanya Rasulullah. Abu Jahal yang nganggo jubah, nganggo sorban. Maka nilai saman jubahan, sorban. Iku nyontoh Rasulullah, tak nyontoh Abu Jahal. Jubahan, sorbanan, wadah, wajah cerah, indah, selalu tersenyum, bersahabat, menyenangkan. Itu Rasulullah. Jubahan, sorbanan, wajah kereng, angker, melorok, medeni wong, metenteng, kemrawuk, jemotos, Abu Jahal. Gimana kalau kita pakai jubah? Bagus. Lagi ngaji pakai jubah, bagus. Solawatan, zikir pakai jubah, bagus. Bagus. Jumatan pakai jubah, bagus. Solat tahajud pakai jubah, pakai jubah, bagus. Menek kelopo jubahan. Durung oleh kelopo, kelopo muluru meletus karo. Kenapa sih kadang-kadang kita gak bangga dengan budaya bangsa sendiri? Orang Indonesia harus bangga dong dengan budaya Indonesia. Gak usah ke barat-baratan. Ngomong yus aku sampean. Ngunai lah wong bulu lawang aja kok. aku Riko, aku sampean, kulo jenengan, saya kamu, enggak usah ana ente, irung mulo pesek. Padha karo aku. Iso bahasa Arab loro ana ente. Ya aku sampean ngono ae lho. Ya lek wong Arab pantes ngomong ana ente, ana antum, wong Arab. Wong sampean yo aku sampean ngono ae lho. Nyelokno anak nang wong tua, ya wis bapak, ibu, ini Indonesia. Ndak usah ke barat-baratan, mama. Mami. Ya, yang pinter berangkat sekolah ya. Hari ini mama enggak bisa nganterin karena mama mau tandur. La haula wala quwata illa billah. Papamu juga lagi enggak ada di rumah, papamu udah berangkat ngarit dari tadi. Eh, sayang, sayang, sayang, mama enggak suka itu kalau umbelnya meler. Eh, mbulu lawang, ibu ngono lae, ibu. Aja dek mama, mami. Ana mana sing gua ya, Umi. Ayo nang iso. Umi gak seneng. Umi iki sik umbah-umbah. Yo ibu, dadi lek disingkatkan yo apik kaya ASI, air susu ibu. Pas. Nek mbok celokno mama yo Asma, air susu mama. Pemane mbok celono Umi, air susu Umi ASU. Latar belakang bangsa Indonesia beda dengan bangsa Arab. Maka gaya berdakwahnya juga harus berbeda. Beda daerah itu beda gaya. Saya sering sampaikan di mana-mana. Bapak Ibu ngertos upacara napa mboten? Mbok gak semangat tok. Upacara gayane ngene kok. Misale yo, upacara nduk lapangan kecamatan. Sing dadi inspektur upacara Pak Kapolsek. Inspektur upacara. Terus ngarepe Pak Kapolsek. Iku ana jenenge komandan upacara. Sahabat Banser. Dadi komandan upacara. Lek upacara gayane yo ngono iku. Walaupun Banser kuduane mbentak Kapolsek sing dadi inspektur. Lapor, upacara, siap, dilaksanakan. Lho Kapolsek dibentak Banser gak oleh ngamuk. Pangkatmu apa bentak-bentak Kapolsek? Iki inspektur upacara gendeng jeneng. Lho ancene gayane komandan upacara kudu ngono. Lapor, upacara, siap, dilaksanakan. Lho inspektur, Kapolsek dadi inspektur digetak karo Banser, santai. Laksanakan. Lho wis nyantai ngono ku sik digetak meneh. Siap, laksanakan. Kudu ngono, ancene iku gayane upacara. Aja kok Banser dikandani inspektur sing pas Kapolsek. Laksanakan, insya Allah Pak. Nyuwun pangestunipun nggih. Iki duduk upacara iki. Loh, tapi engko lek sahabat Banser silaturahim sowan nang daleme Pak Kapolsek, yo gak oleh gaya-gaya upacara. Misalnya ngajukne proposal njaluk bantuan, kate gawe acara apa ngono. Ya kudu siap-siap dijaluki bantuan dan. Dale. Iki gayane gak oleh nggih gaya upacara. Kapolsek, iki proposal. Kate gawe kegiatan, njaluk sumbangan, gak dikai tak antemi. Ya gak mule sampean. Gayane kudu beda. Nuwun sewu Pak Kapolsek nggih. Niki sahabat-sahabat Banser sing ngawontenaken kegiatan. Ngene. Lah, niki kanten butuh dana niki ngajukan proposal ke Pak Kapolsek mohon berkenan untuk menerima. Ngono. Paham napa mboten? Yo. Makane masyarakat Jawa sing ilate iki hono caraka data sawala padha jaya nyomaga bathanga. Diterangno Syamir khairon fatrukil bagho. Gak iso Syamir dadi Semar, khairon dadi Gareng, fatruk diwaca Petruk, bagho dadi Bagong, Semar Gareng Petruk. Diulangi donga Rabbi ufirli wali walidaya. Angel ngunakno wali walidaya wali wal wali wal wali wal wali wal wali wal. Akhire disimbulno gawe jajan iweli wel. Makanya lek selamatane arek cilik, selamatan bayi mesti ra ninggali weliwel. Ngono no. Rabbana la tuzigh qulubana. Angel muni qulubana qulubana, gaekno kulup-kulupan. Wis pokoke lek di jurusan departemen perbadokan ini kan gampang paham. Soale lisanul jawi, lisanut tempe wal onde-onde wal ote-ote. Yang kedua, iya. Kak melu nyangoni cerewet. Yang kedua, ulama itu adalah rijaluddin, bareng. Spiritual leader, bareng. Ini sembuh sak muni-munimu. Lemper ae. Jadi mempunyai spirit. Punya sambungan roh. Mboten nyambung-nyambung zahir, mboten namung nyambung awak. Mangkane roh niku aneh. Al arwah junudun mujannadah. Roh iku golek setelan dhewe-dhewe. Roh apik setelane ya karo roh sing padha apike. Nyambung karo roh sing padha apike. Ngumpul karo roh sing padha apike. Roh elek iki setelane ya karo roh sing padha eleke. Nyambung karo roh sing padha eleke, kumpul karo roh sing padha eleke. Artinya roh elek gak kira iso nyambung nang roh sing apik. Roh elek gak kira iso ngumpul nang roh sing apik. Paham tak gak yo? Lah nek awak elek karo apik sik iso kumpul, sik iso nyambung. Kaya ngene iki sok mene akeh awak ngumpul iki ana sing apik, ana sing elek. Malah lek diitung sing apik karo sing elek luwih akeh sing alhamdulillah ngaku. Nek roh ndak? Roh apik nyambungin nang roh sing padha apike, roh elek nyambungin nang roh sing padha eleke. Ini udah dikasih isyarah sama Allah. Wong ngipi ku sing ketemu lak roh. Nggih, mbok gak semangat tok. Makane wong iku lek apik, ngipi sak ngipi yo ketemu wong apik. Wong elek, ngipine yo ketemu wong elek, wong setelane anjen niku. Wong apik iku lek ngipi ketemu wali, ketemu ulama, ketemu kiai. Ngipine apik, ngipi kodanan. Ngipi nyawang srengenge. Ngipi mangku Rembulan, ngipi mangku Anwar Zahid. Jadi, gue sejatik bayang no. Sampai yo tau ngipi, tapi yo ketemu garangan, ketemu luwak, ketemu codot, anjen setelane iku sama-sama. Ane ati ini pas kotor yo ngipi ketemu genderuwo. Makanya ngapunten gak? Jadi zaman duwe kanca tak tonggo, nuwakal ahli maksiat. Gak tau sholat, gak tau poso, gak tau ngaji. Karo tonggo yo resek, gak kelem rukun, ning penggaweane mendem. Dene cerita, jarene mari ngipi ketemu Sunan Kalijogo. Ojo percaya, iku mesti gedabrus. Gak mungkin ruhnya bisa nyambung ke Sunan Kalijogo. Iku paling-paling sing dipethuki yo Sunan Jogo Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Malah eling aku. Nate ziarah ten Madura, ten Batu Ampar. Nggone tirakat ngene. Pas ndek kene iki pas ana wong ya kaya tirakat ngono, gayane kaya wong zuhud. Pakaiane wis kumel lusuh. Rambute gondrong gak diramut, madul-madul. Silo ambek muter tasbih, tak lirik. Cuma aku ya gak cetok sing diwaca apa. Paling-paling ya sumiyati, sumiyati, sumiyati, sumiyati. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. Aneh tapi. Lha wong tirakat kok gak salat. Ngaku wani ngarani lek gak salat, soale ket sak durunge zuhur wis nang kono. Begitu azan zuhur wong-wong do salat nang masjid, dekne sik nang kono. Sampai azan asar. Aku mikir bekne dijamak. Asar wong-wong do jamaah salat nang masjid, dekne panggah nang kono. Sampai maghrib puancet nang kono. Niki lamun dijamak jamak apa jenenge lek gak jamak tarki. Lho mari sak pas bareng karo aku nang warung kopi. Dekne cerita, jarene lek tirakat wis sukses. Soale mari ketemu Nabi Khidir ping pindho. Tak takoni, nang di ketemune? Nang pom. Aku mbatin ketemu Nabi Khidir nang pom ya apa Nabi Khidir kentekan solar tanya apa. Astagfirullah. Wis gak mungkin, gak mungkin. Ruhnya sambung Nabi Khidir gak mungkin. Nah, makanya lambang Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini gak sembarangan. Nanti, nah itu Jin Komandan. Simbol dan lambang Jam'iyah NU ini gak sembarangan. Melalui riyadhah, tirakat dan istikharah berkali-kali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yo nek gawe lambang partai gampang. Kayak gambar tikus yo kena. Gambar tekek yo kena. Sorry sing orang partai be tersinggung aku yo. Tapi ini enggak sembarangan. Melalui istikharah Mbah Yai Ridwan Abdullah. Ini ulama yang juga seniman ahli lukis. Dipasrahi kalih Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mbah Yai Ridwan, panjenengan sing pinter gambar, tolong panjenengan damelne lambang dari organisasi kita. Mbah Yai Ridwan Abdullah sing ahli melukis niku. Mboten gampang-gampang terus menemukan gambar terus gawe sret. Mboten sampai muktamar kedua di Surabaya, Jam'iyah NU belum punya lambang. Gur dadi sian lambange. Zaman modelnya kok ya gak paham yo. Blas. Astagfirullahaladzim. NU-mu ya NU model apa kok. Ngapunten nggih. Akhirnya. Iki lo lengene kedawan yo. Ambekan mana yo jam-jamku kok geger ya sampean. Gak nyile jame bojomu aku. Jadi melalui istikharah, berkali-kali rokaat istikharah, sampai pada suatu malam, jam 2:13, Mbah Yai Ridwan Abdullah bermimpi melihat lambang NU di langit. Yang digambar ini persis seperti yang dilihat di langit. Jadi lambang NU yang tahu mampir nang langit, bro. Halo? Subhanallah. Gini. Gambar peta dunia. Sing paling diketokne Indonesia. Pulau-pulau Indonesia. Ini artinya apa? Wahai warga Nahdiyin Nahdiyat. Kalian adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian hidup di Indonesia, maka gayamu jangan sampai tidak Indonesia. Ngono. Eh, mbok paham mbok enggak? Loh. Rung Indonesia ini punya adat yang luar biasa, adiluhung. Kadang-kadang kita enggak bangga. Nyen pangapunten. Lek wong Indonesia karo wong lain kan gayanya beda. Salam itu anjuran, tapi gaya dalam menyampaikan salam itu namanya budaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Eh, nyen ngapunten. Salaman nih lo salaman. Nenek wong Indonesia lah. Yang muda kepada yang lebih tua itu bungkuk-bungkuk. Bagaimana santri nang kiai? Dicucup wolak-walik. Ambek bungkuk-bungkuk. Uno. Tapi nek Eropa uno kan beda. Cek, cipika-cipiki. Rasa hehe. Zaman terus bayang no ambek aku. Nyemoh. Berkah buat kamu tapi musibah bagi aku. Duh. Lek Iran niku gayae. Salaman niku ketemu. Rungokne to? Iku rangkulan terus iki driji sing tengah ngetak ndas cethok. Dadi ketemu sirah sing kiwa nyekel cek sing tengen cethok. Dadi tangan kiri pegang kepala, ini yang kanan ini ngetak tok. Jangkeping 100 yo mbliyeng. Ayo coba sampean ketemu sama Pak Kapolsek salaman gaya Iran. Sirahe Pak Kapolsek pegang terus cetok ngene. Nyonyor sampean. Bukan salah salamannya tapi salah gaya. Halo. Ya apa ya nerangno nanggone wong kene. Mengucapkan salam itu anjuran, tapi gaya dalam mengucapkan salam itu namanya budaya. Kalau di kita apalagi budaya santri, santri ketemu kiai, assalamualaikum, bungkuk. Gitu. Di Arab beda lagi. Dengan nada tinggi mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Itu gaya Arab. Ayo sampean ketemu kiai sepuh, salam nganggo gaya Arab. Mbak Yai, assalamualaikum. Yakin gak dijawab? Misalnya kiai ini mikir, arek iki gendeng mulai kapan? Bukan salah salamnya, tapi salah gaya, understand? Makanya dulu itu kenapa Amrozi, Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya. Gaya Islam Syria, gaya Islam Irak dibawa ke Indonesia. Resiko hukuman mati. Makanya sama nojo ada aneh-aneh. Didi, wah wakbar, wah wakbar. Petentengan aja senengannya. Subhanallah. Iya. Nah, akane saiki iki acarane opo sih? Lah haul pendiri to. Ya wis yo nerangno haul kudunan. Nah iki sak derenge kula nyambung ke haul. Demi perjuangan agama, kalau demi kemajuan NU sama. Nah, Kanjeng Nabi ku nate pas perjuangan Islam itu butuh dana. Sahabat-sahabat dikumpulno dijak urunan. Makanya lek saiki ono kiai ngajak urunan, gak perkara butuh duit. Yo nerusno budaya mbiyen. Wong ancene mbiyen ya wis ngono. Lah terus ayo sahabat-sahabat, kanca-kanca, iki Islam butuh butuh dana iki gawe perjuangan agama. Ayo sapa sing melu infak, sapa sing melu urun, sahabat iki proaktif kabeh. Kula Kanjeng Nabi, pinten? 500.000 cara saiki ngono. Eh tulis. Kula Kanjeng Nabi 700.000. Ayo tulis. Kula Kanjeng Nabi 1 juta. Tulis. Kula 2 juta setengah. Tulis. Kula 5 juta. Tulis. Giliran Sayyidina Utsman bin Affan, saya ya Rasulullah, nggih monggo pira? 1/3 kekayaan kula. Kula infak nih kangge perjuangan agama. Subhanallah, Anda bisa bayangkan 1/3 nilai kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan. Iki donyane wong sak mbulu lawang diklompokno dadi siji gak ana apa-apane. Giliran Sayyidina Umar, saya ya Rasulullah. Nggih monggo silakan, berapa? 1/2 kekayaan saya. Lebih hebat lagi. Tapi 1/2 kekayaane Sayyidina Umar nih kalau secara jumlah, secara nominal ya gak ana apa-apane dibanding 1/3 kekayaane Utsman bin Affan secara nominal, tapi secara nilai menang Sayyidina Umar. Giliran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kula Kanjeng Nabi, nggih monggo pinten? Sedoyo. Nggih. Lah terus keluarga sampean, garwa sampean, anak-anak sampean? Jawabannya sungguh luar biasa. Cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Mangkane iki engko ya. Kapan panitia keliling, guyumu gak enak guyumu. Sampean gowo duit 300.000. Kok sampean kekno 100.000? Berarti kelas Anda Utsman bin Affan. Sampean misalnya nang dompet ono duit 1 juta, sampean infakno 500.000, kelas Anda Umar bin Khattab. Bawa duit 1 juta, sampean kekno kabeh, kelas Anda Abu Bakar Siddiq. Nggo duit 1 juta, infake 5.000, kelas Anda Sulastri. Kira-kira engko sampean melu kelas Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, ta Sulastri. Hebat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kok iso sedoyo? Ya, karena sedikit pun enggak ada hubud dunia. Kecintaan kepada dunia sudah hilang sama sekali. Kok ngono? Ya gak seneng blas nang donya, gak melek. Kanjeng Nabi nate jalan-jalan kali para sahabat. Di tepi jalan ada bangkai anak kambing, ono batang cempe, dicekel kupingnya ambek Kanjeng Nabi terus dicengkeweng dijunjung. Kanjeng Nabi dawuh ini, hadhihi dunya, ad-dunya jifah. Iki lho donya. Donya iku batang. Donya iku apa? Banteri. Donya iku apa? Batang. Makane Sayyidina Abu Bakar Siddiq iso nyerahno kabeh, mergo nyawang donya iki tok batang. Ya gowo-gowon kabeh wong batang ae. Subhanallah. Jadi uang iku lek wis mukah syafa hatine bersih, nyawang donya ketok batang. Nyawang duwe ketok batang. Lek iki Anwar Zahid dereng saged sian. Nggih jujur mawon kula dereng saged sian. Kula nyawang duwe ya mbuh pancet ketok duwe sian. Lah ana wong jujur ya diguyu. Durung iso kula. Engko lek krungu panitia bahaya. Mbah gurung iso kula, gurung iso. Donya iku apa? Sing banter, donya iku apa? Makane lek enek wong kok rebutan donya berarti rebutan. Padahal makhluk sing senengane rebutan batang cuma siji, asu. Asu senengane lek rebutan batang. Makane lek enek wong geger perkara rebutan warisan, rebutan donya. Saman tonto wajahe lak mirip mecucu-mecucu ne nyapur-nyapur. Nah, makane tolong iki engko batangmu cemplungno, nggih. Kanca-kanca panitia, monggo persiapan grup selawat satu atau dua lagu ngiringi teman-teman panitia untuk ngemis. Tolong Bapak Ibu, batangmu cemplungno. Nggih, nggo ngresiki. Hei, kudung ireng 2000 lebokno meneh. Gelangmu lo renteng-renteng kok nyiapno 2000 lo gak pantes blas, tak dongano gelangmu ilang. Ayo ganti 2000, ganti. Ayo ngono. Monggo endi-endi panitiae? Hoi. Oh, OTW, ayo. Ayo, monggo Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi dibantu nggih panitiane. Lah nek mek telung glintir kapan marine? Nggih, tolong kanca-kanca panitia dibantu. Ayo tambah lagi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Qamarun Lanjut mboten? Lanjut. Nggih, ditambahi sekedhik. Muga-muga infak panjenengan bernilai jariah yang terus mengalir pahalanya hatta yaumil qiyamah. Sing 2000 aja banter-banter nek amin. Guk malaikat. 2000 cek bantere. Terus ikut berpartisipasi, ikut berkhidmah dalam menegakkan ahlus sunnah wal jamaah. Kaya wong ibadah sak isohe sampean. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sak isohe dudu sak karepe lho ya. Dudu sak genahe, sak isohe. Semampunya bukan semaunya. Zaman nek iso ngaji tahu mondok, nang pesantren, tahu riyadhah, menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, dadi yo kiai. Tapi lek gak iso ngaji, ojo dadi kiai, bingungno wong. Ya terus yo apa? Yo bantu kiai, ngrewangi kiai. Iso lek ganjaran padha karo dadi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal kepada orang yang berangkat berperang, walaupun dia enggak ikut berperang, dapat pahala seperti orang yang pergi berperang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, masya dene gak melu perang, oleh ganjaran padha karo ganjarane sing melu perang. Sapa wonge nyangoni kiai, masya sejati guyu gak penting. Masya wonge kudu duduk kiai, oleh ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ngono Pak Kapolsek. Lek sampean iso mulang, mulango. Nang TPQ, nang madrasah, nang SMPNU, SMKNU. Lek gak iso mulang, ya aja mulang. Murid-muridnya malah koplak kabeh kok. Ya liyane. Ndek duit ya melalui danane. Suaramu enak, adzano. Suaramu gak enak, aja adzan, ngerusak kuping. Suara gak enak kepengin azan senengane royokan mic. Mic digawe odot-odotan nganti molor. Yo liyane lho gak kudu azan. Yo nyapu ta ngresiki telek cecek ta ngisi kolah ta apa padha wae. Lek iso organisasi yo berjuang ibadah melalui organisasi. Mbok dadi ketua, mbok dadi anggota. Padha pentinge aja ada rebutan. Halo. ketuanya penting, anggota ya mbok gak dirungokno kok. Lewat organisasi, mbok dadi kepala, mbok dadi anggota, wis padha pentinge. Anggota ya penting, tua ya penting. Anggota kabeh gak ana ketuane, bingung, gak kira jalan. Apa mana ketua tok gak duwe anggota, gendeng iku. Ngono wong, aku gelem lek didadekno kepala. Lek gak kepala, males aku. Iku model apa? Ibarat awake menungso, anjene kepala, sirah iki paling penting anjene, paling penting. Tapi lek sirah tok gemblundung nang meja koyo semongko ngono glimbang-glimbung malah medeni wong. Sikil ya biasa dianggap remeh sih. Sampai ana omongan, aku mau digawe sikil-sikilan. Kaya-kaya sikil iku remeh. Tapi ingat yo. Ana wong lanang tertarik karo wong wedok gak perkara wajahe, tapi perkara sikile. Aku nek nyawang raine yo biasa. Tapi bareng nyawang sikile kudu gak kuat aku. Musik gile iku mbuh ya apa ono modele. Ngene wong wedok nyawang wong lanang iki sing akeh ya gak teko wajahe, tertarik terpesona ya teko mbuh dodone mbuh. Duwike. Oh matre. Lah terus iku gawe sangune mati jariahmu bareng iku. Mergo iki acara haul ya kudu eling-eling. Wong Kanjeng Nabi pesen cek dadi wong apik selamat donya akhirat niku dikongkon sing akeh eling mati. Al-kayyisu mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Wong cerdas iku wong sing selalu introspeksi terus beramal mempersiapkan diri sebagai bekal menghadapi kematian. Kanjeng Nabi pesen lek kepengin dadi wong apik dikongkon eling mati minimal sedina suwengi ping 20. Dadi eling mati kok wendina paling titik ping 20. Nek eling mati sing iso dadekno apik iku apa eling lek kate mati? Enggak. Nek cuma eling awake kate mati, durung manfaatimu. Akeh wong eling kate mati, tapi kelakuane sik elek. Akeh wong eling kate mati, tapi sik nakal. Nah, bakul-bakul kain kafan ya eling mati. Wong sing didol ya buntele mayit. Tapi kadang dene gak salat tok. Ngono lho. Bakul maisan ya eling mati wong sing dol sing didol patoke kuburan. Tapi kadang ya sik nakal, mendem penggaweane. Tukang-tukang ngeduk kuburan, ya weling nek kate mati, tapi kadang tak sik nakal. Kula nate ngertos piyambak. Ana wong mati wulan Ramadan, dikubur awan-awan. Liyane padha poso. Lah sing ngeduk kuburan iki rokokan jedal judul. Nang kuburan iki lho sik kok bernakal. Malah ana wong gendaan iki nang kuburan. Noh, wong ngguyu. Mangkane nek cuma eling kate mati, durung ana manfaate. Lah eling mati sing manfaat iku ya apa? Siap-siap mati. Nun sewu para jamaah. Mati iku sering dianggap welek ambek masyarakat. Makanya rata-rata wong bulu lawang lak do wedi mati. Koyok-koyok mati niku welek. Sampai ana omongan ngene. Eh, aku krungu jare tanggamu mati. Iya, anjane gak kena dituturi. Balak-balik tak omongi, gak dikandak, gak dikatekno. Ya mati. Dadi koyok-koyok mati kanggo wong sing gak kena dituturi. Lah para nabi, para rasul sedo iku mosok mergo gak kena dituturi. Masuk mergo ndablek. Eh, aku krungu kabar jare dulurmu mati. Iya, Mbak, wis oleh petang dino. Iku ngono matine ta, kualat aku. Dadi koyok-koyok mati ku kanggo wong kualat. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Al-mautu tuhfatul mukmin." Mati ku jajane wong mukmin. Nanti wong mukmin kok mati ku marani jajan. Ya seneng marani jajan. Dunia darul amal wal akhirah darul jazak. Dunia ini panggonane amal, akhirat itu panggonane bayaran. Jadi wong mati itu marani bayaran. Kok kualat marani bayaran. Ono meneh al mautu tamamun ni'mah. Mati itu sempurnane kenikmatan. Sampean nek dunia ini tau ngrasakno nikmat apa? Sing paling nikmat kan apa-apa nih dibanding nikmate mati. Mati itu nikmat. Mergo mati ku ketemu kekasih, temu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono iku nek matimu apik. Nek elek ya kaya kon ngono iku. Wong ana donga dinunga, muga-muga kula sampean iki pinaringan husnul khatimah. Ayo tajak angen-angen petikan hadis wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wis iki ayo diangen-angen sedelok nang mari. Menengo-menengo, nyumbang 5000, lalu. Seneng ana sapa ae sakarepmu, tapi awakmu kudu ngerti, awakmu kudu sadar. Lek awakmu kate pisah karo sing mbok senengi. Seneng bojo, senengo sakarepmu. Nang diuyel-uyel, diuntel-untel, ditekuk-tekuk. Tapi awakmu kudu ngerti, kudu sadar lek awakmu kate pisah karo bojomu. Seneng anak, senengo sakarepmu. Tapi awakmu kudu sadar, kudu ngerti, awakmu kate pisah karo anak-anakmu. Seneng putu, senengoh sakarepmu. Tapi awakmu kudu ngerti, kudu sadar nih awakmu kate pisah karo putumu. Seneng sapa wae, senengoh sakarepmu. Tapi awakmu kudu ngerti, kudu sadar nih awakmu kate pisah karo sapa wae sing mbok senengi. Wong iki saiki ketoke kumpul koyo ngene iki. Mene akhire mesti pisah, pisah, pisah, pisah. Ono kok idah ngene. Wong iku asline nol. Mari nol terus siji. Mari siji terus loro. Mari loro terus telu, mari telu terus papat, enggak papat, balik loro meneh, mari loro balik siji meneh, mari siji balik nol maneh. Perjalanan ini menungso ngono, asline nol, gak ono, uangnya asline lah gak ono, nol, terus lahir rupa bayi cilik siji, bayi ini gede, bareng wis gede, kepingin duwe bojo, terus oleh bojo siji dadi loro, seneng-senenge karo bojo, dolenan terus. Menunggu suwe-suwe terus metu anake. Mbah dolenan apa ngono? Kok iso metu anake? Loro dadi telu. Sampean bojo anak. Lah anake kaitane cilik. Mundak gedhe. Bareng wis gedhe rata-rata anake metu teko omah. Mbah katut penggawean, mbah katut bojo. Akeh kok wong duwe anak 5 ngono iku bareng wis tuwa, karonan meneh karo bojone. Dek, aku saiki wis karonan maneh karo cacakmu. Lah ponakanmu 5 wis ojol dhewe-dhewe. Dadi kari sampeyan karo bojo, Bu. Semari ngono, karek loro ya. Bojomu mati. Loro kari pira? Siji sama nijen, gak suwe sampeyan dhewe mati. Dadi pira? Nol. Lah nek wis padha matine, kuburan sampeyan ambek kuburan anak sampean niku gak mesti kumpul, gak mesti jejer. Mungkin sampean sedo kapien mati yunai bulu lawangnya kok sedo. Mungkin sampean mati nang bulu lawang kene, dikubur nang bulu lawang kene, berarti kuburan sampean nang bulu lawang. Tidak menutup kemungkinan anak sampean mati nang adoh munang Sumatera, munang dikono, dikubur nang Sumatera. Bisa kok anak to Bu, sampean karo bojo sing kumpul sak omah, tunggal sak omah, sing angger bengi gelek mbah lapo ngono iku. Iku ae kuburane gak mesti kumpul. Mungkin sampean mati nang bulu lawang, dikubur nang bulu lawang. Bojo sampean di Bado nang Jakarta kono. Pisah. Padahal menungso iku punya karakter kepingin iso kumpul terus sak keluargane. Nggih napa nggih? Mulane wong Jawa iki duwe semboyan, mangan gak mangan sing penting. Ana wong saking pengen iso kumpul sak keluargane. Dua anak limo itu digaekno omah dempet, jejer. Enak omah cilik-cilik ya wis anak, sing penting iso jejer dulur. Iso kumpul dulur. Ana apa-apa iku enak rundingane karo dulur, tenang uripe ayem. Nek cara kula kurang bener. Gaekno omah anak kok didempet-dempetno niku kurang apik. Nek cara kula gaekno omah anak iku jarake rada adoh. Zawiru wala tujawiru. Ambek dulur niku sing apik. Tilik-tilian, mboten dempet-dempetan. Gantian nyambangi, gak pepet-pepetan. Dulur niku lek omahe pepet-pepetan, gampang ana masalah. Tukaran. Misale kudung ijo iku sing ngalami. Halo. Diterusno mboten niki? Nggih. Lho. Dulur niku duwe watak seneng nang dulure, mesti. Lah wong iku nek kedisian seneng, kadung gelo, jeweru. Mulane gak enak omah anak iki sing apik rada adoh jarake. Lek adoh ya metu kangene. Ya apa ya dulurku kabare? Ponakanku sing barep iku kuliah semester piro ngono, kepengin nyambangi. Lah nek dempet-dempetan, gampang ono masalah. Wong krungu dulure dehem iso perasaan. Padahal cuma iya mari oleh arisan, pamer. Ora arisan yo gak kecer ae pamer-pamerno. Dulure nutup kulkas ning kebanteren jebrak iso tersinggung teko pasar oleh anggur lebokno kulkas kabeh ponakane gak dikeki padahal aku lek diopo anake kono yo tak keki oh meleki dulur cap opo ngono enten mboten sing ngoten niku karo dulure enten iki wonge teko kok pokoke wonge gak kodhong ireng ya Allah mulane Hu, masalah sing gede-gede iku gak karo wong liya. Saman titeni ta? Masalah sing gede-gede iku rata-rata karo dulure. Ini kan sing batin. Mangkane. Ya gara-gara omahe pepet-pepetan ngono iku. Dulur iku lek adoh mambu wangi, lek cedak mambu tai kok batang. Yo iya padha inene lho, Bro. Dadi dulur iku lek adoh ambu wangi, lek parek ambu tai. Lek adoh ngangeni, lek parek nyebeli. Wong dulur iku koyok bal. Bal iku lek adoh diapakno? Diuber, digodak, bareng wis parek diapakno? Tendang. Yo ngono iku dulur. Koyok bal, ana bal kok kempes, ya disebul. Gak mentolo rek duwe dulur nang kempes. Sebul, tapi bareng wis melentu diapakno? Wis ngono iku. Ana maneh. Saking kok tak antemi siji-siji tenan kok. Engkare ngrungokno rewel. Saking pengene iso kumpul terus karo keluarga, sampai gawe kuburan keluarga. Lah ana sing wong gawe kuburan keluarga. Ya tujuane api, urip kumpul mati ya kumpul. Ya sampean umpama gawe kuburan keluarga ya monggo. Angsal, secara hukum angsal. Sing penting nang tanah sampean dhewe aja nang tanah tangga. Tapi umpama sampean gawe keluar gawe kuburan keluarga temen dipikir. Paling-paling iso ngumpulno kuburan piro? Mentok ya kuburan sampean dhewe, kuburane bojo, kuburane anak. Engko tutuk putu wis angel wisan kate sampean kumpulno. Soalnya putu sampean itu ya putune besan. Engko nang besan sampean gawe kuburan keluarga dhewe. Masa kok terus ditugel demi persatuan? Lho alhamdulillah. Kepinginan kula sampean iso kumpul terus sak keluarga iku ternyata sami kalih rencanane Gusti Allah. Gusti Allah iku duwe rencana ngene. Aku sajane krungu rencanane Gusti Allah iki suwe wisan. Cuma ya lagi sempat nyampe nang sampean saiki. Kula sampean iki ancene kate dikumpulno sak keluarga sak anak turun. Tapi mboten ten donya. Ya gak ngenteni nang swarga. Lah nang ndi? Ning alam barzah. Kula sampean kate dikumpulno sak keluarga sak anak turun. Cuma ana syaratte, apa? Kudu iman. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Orang-orang beriman, punya anak keturunan beriman api-api, bakal tak kumpul no sak keluarga sak anak turune, walaupun kuburannya pisah-pisah. Lainnya kuburannya pisah, waduh-waduh ngono iku. Apa iso kumpul? Iso, wong sing kumpul roh dudu awak. Saman pengen ngumpul no awak, ancane kudu dipepet-pepet no. Lek gak mepet ya gak iso kumpul. Tapi lek roh gak kudu mepet. Roh iku gak ono adoh, gak ono parek. Masih wadoh lek setelane cocok nyambung dadi parek. Masih pewarek lek setelane gak cocok gak nyambung. Gak iso. Roh iku padha karo ati. Atine menungso lek gak ono adoh, gak ono parek sih. Masih wadoh jarake lek atine cocok, yo nyambung dadi parek. Masih jarake parek lek atine gak cocok, gak nyambung dadi adoh. Makane ono omongane, Mbak, sampean karo dulur sampean Jakarta iku adoh ta parek? Ya parek, wong bel-belan terus. Telepon-teleponan, gelek video callan. Lho, mbulu lawang Jakarta lho parek. Lah sampean karo dulur sampean ngarep omah iku adoh ta parek? Ngene iku adoh. Katon nelpona, yo enggak wong petuke gak ngomong kok. Ati padha karo HP lho, padha karo HP. HP iku gak ono parek, gak ono adoh. HP lho masih jarake wadoh, lek nomere cocok, yo nyambung. Nanti telepon yang geder-geder, kosel-kosel ngono. HP jarake parek tapi nomere gak cocok, ya gak nyambung. Ditelepon ya balas gak nyambung, ono HP loro digendeli karet. Set tapi nomere gak cocok, nyambung napa mboten? Mboten, mulane sampean lek kepengin nyambung no HP, ojo sibuk ngendeli HP. Nomere ae cocok no, kok nek nomere cocok ditelepon nyambung geder-geder. Makane Gusti Allah pesen golek bojo iku dikengken golek sing cocok. Engko nek cocok iso geder-geder. Ngono no. Ngono. Ngono ku sik ditakokno apane sing geder. Wis pokoke geder ngono ae lho. Patek apane bareng. Dadi jejere kuburan iku gak jaminan kumpul ning alam barzah. Sing dadi jaminan kumpul nyetel iman, akidahe padha, Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Lah wong-wong iku lek gak ana kuburan wong tuane, bapakne karo ibune kok dijejerno, Ya iki yo cek gampang nek ziarah kubur ngono ae lho. Masalah kumpul gawe nang akhir nang gone alam barzah iku yo tergantung setelane iman. Wong Kanjeng Nabi ku pesareane lak mboten jejer karo garwa-garwane. Sariane Kanjeng Nabi mboten jejer kali pesareane Siti Khadijah. Kanjeng Nabi pesareane ten Madinah di bawah Kubbatul Khadra di dalam Masjid Nabawi sakniki lek biyen yo hujrohe Sayyidah Aisyah. Sayyidah Khadijah pesareane ten gene Ma'la ten Mekah mboten jejer. Sariane Kanjeng Nabi nggih mboten jejer kali pesareane Siti Aisyah, mboten jejer kali pesareane Siti Fatimah. Mulane jejerane kuburan niku gak dadi jaminan kumpul. Sing dadi jaminan kumpul nyetel iman. Akidahe padha. Wis jam 12 lebih iki. Embo. Gak oleh mari kuwi apa karepe ngaji kok gak oleh wis. Lho, iki perlu tak sampeno, soalnya sampean niku gelem gak gelem kate pindah urip ning alam barzah. Hoi. Ampun gak ada rencana apa dereng? Kok iso dereng? Alam barzah iku ruame, Bu. Lek keluarga sampean sing nang donya karo keluarga sampean sing nang alam barzah akeh ndi? Akeh sing nang alam barzah, makane nang kono rupane rupejo. Kapan-kapan sampean merono lak ngerti dhewe. Lah para rasul, para nabi sing nang kono kabeh, wali-waline Allah akeh sing nang kono mbambae sampean sing nang kono. Rupane ning kono. Lho, alam barzah iku enak, nang donya iku wis enak, tapi sing enakan alam barzah. Rungokno ya. Sampeyan zaman ki nek sida dadi wong apik. Sida tagak ya iki. Ya muga-muga sida. Muga-muga sida. Iku nang alam barzah masyaallah nikmate luar biasa. Ya nang donya kepengin mangan kan kudu usaha sik. Mbok masak, mbok tuku, tapi nang alam barzah ndak kirim teko swarga. Wong apik iku diseleh nang raudhatun min riyadil jinan, ning taman-taman swarga. Dorong-dorong dilebokno swarga temen, dorong. Melebu swarga temen, iku ya tetep ngenteni kiamat, akhirat, acarane ngono. Saman gurung krungu acara iku. Kok gak krunguan ya wong kene ya. Dorong-dorong dilebokno swarga temen, tapi wis diseleh nang taman-taman swarga, nang pelataran-pelataran swarga. Wis parek. Dadi meneh lek kate mlebu swarga wis kari jruntul wis toto. Lah nek wong elek, endi wonge mau? Oh, mulai wis anake mulai. Iku diseleh nang hufratun min hufarin niron, nang jurang-jurang neraka. Ya dorong dilebokno neraka temen, tapi wis didelek nang jurang-jurange neraka, nang got-gote neraka. Dadi meneh malaikat lek nyemplungno neraka kari nyuthiki tok. Lek sampeyan dadi wong apik, apik iku artine ngene. Urusan karo Gusti Allah beres, urusan karo padha menungsoe beres. Urusan karo Allah beres. Duwe utang salat wis diberesi, duwe utang poso wis dikodok, duwe kewajiban haji wis dibudali, duwe kewajiban zakat wis dibayar. Karo menungso ya beres, tau ngrasani, tau dolem, penjaluk sepura, duwe utang wis nyaur. Wong kok apik e, iki lek gak wong bulu lawang gak kira ono e. Bendol ndase. Iku roh metu teko alam barzah, teko alam donya mlebu ning alam barzah. Wong nang donya ngarani sampean mati, tapi wong alam barzah ngarani kelahiran yang kedua. Beres ning kono ketemu keluarga gapyuk-gapyukan koyo wong mulih teko haji. Ya selametan, cuma berkate model ya apa aku gak ngerti. Enak ning kono terus aman dijak rekreasi. Api-api pemandangane ndok kono. Api-api. Wis meneh-meneh lah buktekno dhewe. Tapi lek gak beres yo. Misale urusan karo Gusti Allah wis beres, wis tak anggap beres ana wong bulu lawang wis api-api kabeh, ibadah mahdhoe api-api kabeh lah. Wis tak anggap beres ngono ae lah. Tapi ana urusan karo menungso sing gak beres. Duwe utang durung nyaur, kedisian mati. Saman kok meneng ngaget iki ketoke duwe utang ketoke iki. Ngerasani durung njaluk sepura kedisian mati. Hati-hati Bu, ngerasani iku wangel tobaté. Rungokno lambe-lambe kudungan. Mateni wong iku dosa gedhe. Tapi begitu taubat, taubatan nasuha diterima Allah beres urusan selesai. Zina dosa gedhe, taubatan nasuha diterima Allah beres urusan selesai. Mendem dosa gedhe, mabuk. Taubatan nasuha diterima Allah urusan selesai beres. Tapi lek ngrasani wangel Bu berese. Lho ngrasani aja dianggap dosa cilik lho ya. Pokoknya dosa-dosa yang ketulis nang Al-Quran itu minal kabair, dosa gede, termasuk ngerasani wangil itu tobatnya, tak kayak contoh ya ada orang ngerasani aku, itu kudung kuning karo kudung ireng yang dua inisiatif itu kudung kuning. Hei mbak kudung ireng, Anwar Zahid iku ngene jare kudu ngene. Iya ta? Iya. Aku ngerti dhewe ngene. Akhire kudu ireng gawetun. Ya Allah, lapo aku ngrasani wong istighfar tobat nyang Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah, Gusti nyuwun ngapura kula mantun ngrasani Anwar Zahid. Diterima tobaté ambek Gusti Allah. Berarti tobaté wis 50%. Terus moro nang aku wong aku sing disalahi, didolimi. Njaluk sepura nang aku. Ngapunten nggih, kula mantun ngrasani sampean. Tak sepura wong aku apian. Wis gak apa-apa Bu, biasa ngono iku biasa. Aku wis biasa dikono ngono-ngono mbek wong dibuli wis biasa. Sak durung ana sing dibuli-buli aku wis dibuli dhisik. Dilokno difitnah biasa. Wis gak apa-apa, tak sepura. Berarti wis 100%. Njaluk sepura nang Allah. Taubat. Terus moro aku sing disalahi njaluk sepura tak sepura. 100%. Apakah urusan selesai? Beres? Belum. Lah kok belum? Nang Allah wis taubat njaluk sepura. Nang sing disalahi sing dirasani njaluk sepura. Kok durung beres? Durung. Kudu ngireng sing dijak ngrasani lho iso mandek tagak. Lah nek ternyata kudu ngireng sing dijak ngrasani iku terus, kudung kuning yo tetep oleh dosa wong sing modali dekne. Lah saking kuatire, akhire kudung kuning moro nang kudung ireng. Mbak kudung ireng, sampean wingi lak tak jang ngrasani Anwar Zahid. Iyalah po, aku njaluk tolong yo ojo diomongno wong. Aku wis tobat nyang Gusti Allah, aku mari njaluk sepura nang wonge. Tolong yo ojo dikandakno wong. Jare kudung ireng, insyaallah. Ya insyaallah lambe wedok. Mandek temen nah. Engko kudung ireng duwe kanca akrab kudung ijo. Hei Mbak kudung ijo, aku lo diomongi kudung kuning Anwar Zahid ku ngene. Cuma yo aja dikandakno wong lo yo. Iki sing tak omongi sampean tok, aja diomongno wong. Jare kudung ijo, insyaallah. Mandek ta kudung ijo. Wong kudung ijo duwe kanca akrab kudung biru. Hei kudung biru, iki ana kabar isih anget, maksud sampean gak krungu. Iki ngene. Tapi aja diomongno wong. Iki gak sampean gak kira tak omongi, aku percaya karo sampean gak kira sampean omongno kan. Aja diomongno ya, insyaallah. Akhire sak mbulu lawang lho insyaallah kabeh. Lha iki meneh nang akhirat gak yo ngelumpuk ta. Mangkane lek gorong beres, roh metu teko donya, mlebu ning alam barzah. Keluarga ngenteni asline, tapi gorong sampe ketemu keluarga, diculik karo Densus 88. Yaudah kok nono, lebone penjara, bleng, gak diculno, ngenteni persidangan. Padahal neng alam barzah itu gak ada persidangan. Persidangan itu neng akhirat, aku kurung-kurung kabar ngono. Gak ada persidangan neng alam barzah. Lala di penjara terus, iya, janji gak ada yang bebas no. Ada asing iso bebas no, ada, sopo, di antara ini anak. Anak itu lek api, iso bebas no wong tua neng alam barzah. Mikir, ibune mati anak lek apik mikir, ibuku biyen golek gegeran karo tangga. Nalika isih urip lho, tanggane diparani, "Bek, ibuku biyen nak golek gegeran sampe sampean. Iya ancane ibumu cangkeme rusak." Ya salah ibuku sampean sepura ya, Bek ya. Ya nak gak apa-apa, wis tak sepura. Lha iki lek ibuke nang alam barzah dipenjara gara-gara iku, dibebasno tanpa persidangan. Lho pentinge duwe anak apik. Bapakne mati, anak mikir, "Bapak iku biyen kerja sama nyambut gawe karo paman." Jangan-jangan bapak duwe utang nang paman durung nyaur ke disi anati. Moro nang pamane. Man, kula kok kepikiran man. Bapak biyen nyambut gawe karo sampeyan man. Iya nak, anjane bapakmu suwe kerja sama ambe aku. Kula mikir kuatir bapak gadah utang sampeyan dereng nyaur man. Anjane iya. Lu sampean kok mendel man, boten sanjang kula. Ya awakmu sik cilik, engko tak omongin yang gak percaya. Napa utangnya bapak iku sampean ikhlasno ta man? Ya enggak. Ya sik tak arep-arep sih an. Lah pinten man? Ya 20 juta. Gempun man, saat ini utangnya bapak tanggungan kulo, kulo sing nyaur. Lho, ono kesepakatan ngono iku lho. Bapak ini umpama di penjara ning alam barzah gara-gara iku, dibebas no tanpa persidangan. Masya Allah. Iso tak ngono iku. Iso. Donya karo alam barzah, pancen gede alam barzah. Kepedi alam barzah. Menilah rasakno dhewe. Tapi walaupun donya iki cilik, iso nyetel kondisi ning alam barzah. Kula sering gambarno, alam barzah iku TV, donya iku remote. Makane remote walaupun cilik iso ngerubah channel TV. Saman gak seneng acara TV ya, kepengin ganti channel. Aja TV-ne sing mbok tutuki. Engko nang TV-ne mbok saduki, mbok glundungno. Gelek ana remote nang dipetek cetek. Mulane anak sing isih nang donya iku iso ngerubah nasibe wong sing ning alam barzah. Ya muga-muga anak-anak sampean sing sekolah nang gone sekolahan-sekolahan Nahdlatul Ulama termasuk nang SMP dan SMK NU iki muga-muga dadi dzurriyatan thayyibah, anak-anak sing saleh-salehah.